Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Dan kesempatan adalah nikmat yang sangat besar dan merupakan modal yang paling pokok bagi kita untuk berbenah diri. Sebelum kita kerenggut nyawa kita, kematian mendatangi kita, saya kalau pulang ke Sukoharjo itu, teman saya kalau saya ketemu laporannya, teman saya yang ini sudah mati, teman saya yang ini kena jantung mati, cerita sudah mati banyak orang, ada yang stroke berat. Kita mumpung masih diberikan kesempatan ikhwati fillah, maka kita hendaknya gunakan sebaik-baiknya, karena sungguhnya apabila kesempatan itu telah habis dengan datangnya kematian dan kita tidak tahu kematian akan menjumpai kita di mana, di umur berapa. Karena kematian termasuk di antara rahasia Allah Ta'ala. Wa matatri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan orang tidak tahu dia akan mengalami kematian di bumi mana, ini di tempat mana. Dan ketika seorang dia telah dijumpai kematian, satu-satunya yang diminta adalah Allah rabbirji'un hatta idza jaa ahaduhumul maut Allah rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ketika kematian itu telah mendatangi salah seorang di antara mereka, maka tidak ada ucapan mereka kecuali Allah rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan umur kehidupanku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Apa dia bisa, agar bisa makan lagi, atau pengen kawin lagi, atau pengen apa? Yang diinginkan adalah la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, agar aku bisa beramal saleh apa yang dulu aku belum lakukan. Ini satu-satunya penyesalan. Sehingga sebelum terlambat, maka waktu kita ini hendaknya betul-betul kita perhatikan baik-baik. Apalagi aku masih muda-muda, ada pertanyaan tambahan. Pertanyaannya adalah wa an syababika, dan tentang masa mudamu Anda habiskan untuk apa? Ikhwati fillah, kenapa masa muda itu diperhatikan secara khusus Allah dan Rasulnya Sallam? Karena masa muda lah masa energik, masa tenaganya itu sedang sempurna-sempurnanya. Masa yang sedang dia di puncak kekuatan. Sehingga dan juga kebanyakan masa muda orang habiskan untuk perkara yang sia-sia. Sehingga seandainya ada pemuda yang saleh yang dia menjadikan masa mudanya itu adalah berbakti kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan, amal saleh, dia tampil saleh, jauh dari kehidupan glamor, menjauhi muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, itu menjadi sebuah pemandangan yang aneh. Pemandangan yang aneh. Karena keumuman masa muda dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Sehingga ketika ada orang atau anak muda yang suka baca Quran, suka wirid, suka datang di majelis ilmu, suka berada di tempat-tempat bersama dengan orang saleh, itu dianggap wagu. Karena kaum pemuda tidak seperti itu, sehingga dianggap aneh. Tapi kata Nabi, fatu balil ghuraba. Bagi orang-orang yang aneh karena kebaikan dia, di tengah-tengah orang-orang yang rusak, berbagilah kata Nabi. Dan sabarkan, karena waktunya itu hanya sebentar, lewat cepat. Sehingga ketika sudah lewat masanya, kita tinggal menikmati hasilnya. Orang kalau waktu masih sekolah, bagaimana dia mesti belajar, begadang, menyempatkan waktu secara khusus, dia harus menyisihkan banyak kesenangan-kesenangan dia. Tapi begitu sudah dilewati 5 tahun, 4 tahun, selesai, tinggal memetik hasilnya. Semua yang sengsara, yang rekoso kemarin-kemarin itu enggak kerasa lagi. Sama. Yang hari ini dia sedang melakukan bersenang-senang dengan syahwatnya, mengumbar kesenangannya, nanti hari-hari berikutnya dia tinggal memetik keburukan-keburukan dia, dan semua kesenangan yang lalu gak lagi terasa. Ikhwati billah, ini adalah waktu. Sehingga Allah pun benar-benar bersumpah, dengan waktu ini jangan sampai kita sia-siakan. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, manusia ini benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang mereka mengisi waktunya dengan kegiatan iman, amal saleh, dakwah, bisa bersabar dengan segala kesulitan-kesulitan yang menimpa dia, sehingga terus dalam kebaikan-kebaikan yang dia berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Yang penting kita ini bisa menikmati. Itu yang penting. Orang berbuat jelek itu karena membayangkan nikmatnya keburukan, nikmatnya kejelekan tersebut, sehingga apapun akan dia tempuh caranya. Kita ini mestinya carilah kenikmatan, tapi yang menghasilkan kebaikan. Jangan nikmat sesaat, tapi antum sengsara selamanya. Nikmatnya sesaat. Semua kemaksiatan dan semua kesia-siaan itu nikmatnya sesaat, tapi hasil akhirnya kesengsaraan yang panjang. Bagaimana kita ini belajar menikmati kebaikan, tapi nanti hasilnya kebaikan yang selamanya, kebahagiaan selamanya. Bagaimana menikmati sholat kita, menikmati baca Quran kita, menikmati pengajian kita, menikmati dakwah kita. Memang ada kesulitannya, tapi menikmati. Oh, yang penting kita ini menikmati. Semuanya ada kesulitannya. Tapi kalau kita menikmati, maka semua kesulitan itu gak ada artinya sama sekali. Menikmati yang halal, jangan menikmati yang haram. Intinya begitu. Menikmati yang taat, jangan menikmati maksiat. Karena dalam ketaatan ini ada kenikmatan. Jangan dibayangkan dalam kenikmatan ini, dalam ketaatan itu adanya rekoso saja. Hanya rekoso, enggak. Ada kenikmatan. Itu yang dikatakan Nabi dengan istilah halawatul iman. Rasa manisnya iman. Ada rasa nikmat di situ. Sampai ketika orang telah sampai pada ini tingkatannya, seorang ulama katakan ahlul lail aladzu min ahlil lahwi bilahwin. Orang yang salat malam lebih lezat, lebih nikmat dibandingkan orang yang mereka sedang menghabiskan waktunya dengan hal yang sia-sia, hal yang lahun atau bahkan yang haram. Bagi kita salat malam gimana? Berat, ringan, sedang, sangat berat atau bagaimana? Hah? Kita tingkatannya masih sangat berat. Masih sangat berat. Tapi ada orang yang telah sampai pada tingkatan salat malam yang mereka lakukan itu jauh lebih nikmat dari ahli maksiat yang sedang bergumul dengan kemaksiatan. Orang kalau nge-game bisa selalu suntuk gak? Hah? Sangat bisa. Sampai ada kisah-kisah orang mati di bilik internet nge-game sampai berhari-hari. Sampai berhari-hari. Ya keluar dari kamar game paling kalau ke belakang mau makan atau mungkin tidur sebentar. Tapi dia betul-betul bisa menghasilkan waktunya sekian lama. Itu karena menikmati. Ah, kita ini bagaimana belajar untuk bisa menikmati hal-hal yang sifatnya ketaatan, keimanan. Sehingga kenikmatan itu akan berlanjut terus sampai waktu yang lama, yang abadi. Ba'dal mamat, setelah kematian kita. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita kemarin sedang membahas bab Auliya'ur Rahman wa Auliya'ur Syaitan. Kemarin kita sampaikan beberapa mukaddimah poin penting atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah wali. Yang pertama, Pak kemarin, ada catatan-catatan penting yang telah kita sampaikan. Hah? Pertama, catatan pertama apa? Ciri khas wali itu apa? Iman dan takwa. Terus catatan kedua? Ya, wali itu bisa saja punya karomah, tapi tidak setiap wali harus punya karomah. Terus yang ketiga? Ya, yang mendapatkan karomah tidak pasti lebih baik dari yang tidak mendapatkan karomah. Contohnya, ya Abu Bakar dan Umar atau di bawahnya lagi. Yang ketiga, yang keempat, ya wali Allah tidak maksum. Yang namanya wali Allah itu boleh jadi satu saat bisa tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan salah, kepleset dalam kesalahan, sehingga wali Allah tidak maksum. Ya kayak mukminin. Mukmin itu tidak maksum. Manusia secara umum tidak maksum. Jadi tidak sama sekali tidak terjerumus dalam kesalahan. Boleh jadi satu saat tergelincir dalam kesalahan, tapi mereka adalah orang segera kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Terus? Kita harus bisa membedakan antara karomah dengan sihir. Apa perbedaannya karomah dengan sihir? Ikhwan? Hah? Satu, karomah terjadi dengan tiba-tiba karena itu pemberian Allah Ta'ala. Kita enggak tahu. Sihir bisa dirancang, direncanakan kapan saja. Yang kedua, karomah enggak bisa dipelajari, sihir bisa dipelajari. Terus? Karomah bisa karomah enggak bisa diwariskan, sihir bisa diwariskan. Terus? Sihir bisa dibatalkan dengan ayat kursi, bacaan ayat kursi, dan semisalnya. Sudah habis ada tanya? Udah, sampai situ. Mari kita baca sekarang apa yang dikatakan oleh beliau di sini. Baca. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahsanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak sedih. Qul billah, Allah Subhanahu wa taala memiliki wali. Allah memiliki kekasih. Allah memiliki hamba yang Allah cintai. Tetapi bukan karena Allah butuh kepada para hamba itu. Bahkan seluruh hamba mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Allah ghaniyun. Allah itu zat yang maha kaya. Tidak membutuhkan apa dan siapa, termasuk tidak membutuhkan ketaatan manusia dan ketakwaannya, Allah enggak butuh. Sehingga telah kita sampaikan berulang-ulang insyaAllah, ya ibadi, hadis kursi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya di puncak ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka sama sekali tidak akan menambah kerajaan Allah Ta'ala. Allah tidak bertambah kerajaannya dengan takwanya manusia, walaupun semua makhluk. Demikian pula, Allah tidak akan berkurang kadar kerajaannya dengan kekafirannya semua makhluk, manusia dan jin. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbin qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka itu semuanya total di puncak-puncak kedurakaan kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan berkurang kerajaanku sedikitpun. Menunjukkan Allah Maha Kaya. Ketika Allah mengatakan Allah punya wali-wali, Allah bukan berarti membutuhkan wali-wali tersebut, tapi bahkan para wali-wali Allah ini yang mendapatkan keuntungan berlipat dengan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahsan. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Ini kalau berkaitan dengan urusan duniawi. Tidak takut. Apa yang dia akan takutkan sedangkan dia bersama dengan Allah, zat yang mencukupi segala-galanya, zat yang merantasi segala-galanya. Kenapa antum satu saat takut? Kenapa ikhwan? Kenapa saat antum satu saat takut? Hah? Tidak ada sandaran. Gimana? Pernah takut apa aja? Ya, khawatir enggak dapat kerja, khawatir enggak dapat gaji, khawatir enggak bisa mencukupi kebutuhannya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang akhirnya berdampak keburukan pada dia. Khawatir tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Lah kalau sekarang Anda sedang bersama dengan zat yang bisa mencukupi segala-galanya, apalagi yang akan Anda khawatirkan? Maka urusan dunia la khaufun alaihim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka dia itu akan merasa cukup. Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupi orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka yang penting bagaimana hati Anda itu, hati kita ini ikhwan, bisa los, nyantol, celak kepada Allah. Itu yang dibutuhkan. Kita ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, segala macam. Itu karena hati kita gak nyantol kepada Allah Ta'ala. Sehingga terbayang segala macam bayangan dan tentang masa depan kehidupan kita. Yang bukan berarti ketika hati kita, kita cantolkan kepada Allah, kita tidak punya ikhtiar. Ikhtiarnya wajib. Karena tawakal itu adalah bersatunya dua hal. Apa kemarin, ikhwan? Rukun tawakal apa? Dia mengambil sebab, kemudian hatinya dia betul-betul dia sandarkan total kepada Allah Ta'ala. Ini tawakal. Sehingga kalau dia berhasil, itu tidak akan kumalungkung. Tidak akan dia merasa hebat. Siapa saya? Merasa dia berhasil dengan kekuatannya sendiri. Kalau dia gagal, dia tidak akan stres, tidak akan dia ini kecewa, karena dia telah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka setiap Anda punya kebingungan, itu istikharah. Anda punya pilihan istikharah. Istikharah itu intinya menyerahkan total kepada Allah tentang apa yang akan dia dapatkan. Sehingga kalau Anda nanti mesti maju, gak akan kecewa. Ini sudah ya ini istikharah kepada Allah Ta'ala. Sudah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau ada kegagalan-kegagalan, Anda bisa menerima dengan hati yang lega. Kalau itu berhasil juga, Anda bersandar kepada Allah, tidak akan sombong. Itu tawakal. Dengan tidak menghilangkan sebab. Sebab mesti ditempuh dengan baik. Kemudian, bagaimana kita akan sedih? Kalau kita mendapatkan ganti yang berlipat-lipat dari Allah Ta'ala, apa yang kita sedihkan? Orang sedih kenapa? Kenapa orang sedih? Ikhwan. Hah? Kehilangan sesuatu. Hanya kehilangan saja? Hah? Sedih. Sedihnya itu karena kehilangan saja? Atau ada yang lain-lainnya juga? Ya intinya sedih itu karena dia tidak atau kehilangan apa yang sudah dia miliki atau tidak mendapat apa yang dia angan-angankan sehingga sedih. Atau secara umum musibah-musibah yang menimpa kepada kita yang membuat kita sedih. Sekarang Kalau orang kehilangan uang 10 juta, sedih gak kira-kira? Ya sedih sekali, apalagi mahasiswa. Uangnya mau dipakai untuk membayar, apalagi orang tuanya miskin, sedih. Tapi kalau habis kehilangan 10 juta, tau-tau dapat jeluk 1 miliar, masih sedih juga? Ya tentu gak akan sedih. Bagaimana seorang mukmin dia akan bersedih ketika setiap kesulitan, musibah yang dia sabar itu Allah akan gantikan dengan lipat yang tidak terhingga. Disinilah jiwa seorang mukmin itu sangat mengherankan, kata Nabi. Semua perkara menjadi baik. Kalau urusan akhirat ikhwan, itu yang membuat seorang mukmin mesti takut dan sedih. Kenapa? Dia enggak jelas nasibnya di akhirat bagaimana. Maka dia hendaknya mengkhawatirkan kalau dia menjadi ahlun nar yang akan diazab oleh Allah Ta'ala, maka dia pun kemudian bentengi dirinya dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, untuk menghilangkan rasa takutnya itu. Sedih ketika dia kehilangan yang berkaitan dengan amal akhirat. Kita ini terus terang, ada enggak ikhwan yang sedihnya kehilangan sholat subuh seperti kehilangan mobil? Ada enggak di antara kita kira-kira? Yang kehilangan sholat subuh, enggak berjamaah sholat subuh, sedihnya itu seperti kehilangan mobil. Ada enggak kira-kira di antara kita ini? Tingkatan sudah ada sampai segitu belum? Kita ini rata-rata baru bisa sedih itu kalau kehilangan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kehilangan yang sifatnya itu akhirat, keuntungan-keuntungan akhirat, kita ini belum muncul rasa kesedihan. Ini menunjukkan standar atau ukuran, silakan ukur sendiri seberapa kadar keimanan yang ada pada diri kita ini. Para sahabat, mereka telah sampai pada tingkatan bisa bersedih ketika kehilangan kesempatan amal akhirat. Antum kalau kehilangan kesempatan untuk maju ke medan perang bagaimana? Alhamdulillah, kelas itu mati. Karena imednya berangkat perang itu pasti nanti mati, taruhannya nyawa. Tapi sahabat, ketika dia sudah cari-cari cara untuk bisa dibawa ke medan jihad, sampai minta kepada Nabi, ya Rasulullah, bawalah kami ke medan jihad karena dia enggak punya apa-apa. Dicuruh carikan kendaraan, carikan perlengkapan, bisa biar bisa ikut di medan jihad. Ternyata Nabi cari-carikan enggak dapat. Apa yang terjadi ikhwan? Tawallau wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hasanan. Mereka berpaling pulang dalam keadaan air matanya meleleh. Kenapa? Sedih. Sedih karena dia kehilangan kesempatan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kita ini ada pengumuman infak, kemudian kita tidak kebagian untuk berinfak. Bagaimana? Alhamdulillah, uang saya enggak kilong. Ini kalau kita harusnya bersedih. Kenapa ada kesempatan lewat dan kemudian tidak dimanfaatkan? Yang belum tentu ada kesempatan ulang lagi yang seperti itu. Kita ini sedihnya baru tingkatnya itu ketika kehilangan hal yang sifatnya duniawi. Maka perlu kita koreksi terus keimanan kita ini. Sampai kita betul-betul bisa menjadikan perkara akhirat itu segala-galanya dan besar di mata kita, sehingga ketika kehilangan hal yang berkaitan keutamaan akhirat, dia bisa bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Iman yang terbebas dari syirik, bukan imannya musyrikin. Iman yang terbebas dari nifak, bukan imannya munafikin. Tapi mukmin sejati, mukmin yang betul-betul dia bertauhid dan tidak pura-pura dengan imannya itu. tufidu hadil ayah annal waliya huwal mu'minut taqiyu alladhi yajtanibul ma'asi. Ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwa yang namanya wali itu adalah al-mu'minut taqiyu, orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu ciri wali. Ciri khasnya itu. Bukan ciri khasnya itu pakaiannya, tampilannya, enggak. Ciri khasnya itu adalah iman dan takwa. Baik pakaian itu sederhana atau pakaiannya kelihatan bagus, ciri khasnya iman dan takwa. Ini wali. Tidak mesti setiap wali itu pakainya khas, jubah, pakai imamah, pakai segala macam. Pakaian wali. Enggak ada pakaian wali, enggak ada. Wali itu adalah orang yang setiap orang beriman dan bertakwa. Semakin sempurna tingkat imannya dan takwanya, semakin tinggi tingkat kewaliannya. Semakin rendah tingkat takwa dan imannya, semakin rendah derajat kewaliannya. Yaitu orang-orang yang mereka menjauhi perbuatan ma'asi, perbuatan maksiat. Wa yad'u rabbahu wa la yusyriku bih ahadan. Mereka adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa qad tadharu lahu karamah indal hajah. Terkadang wali itu nampak padanya karamah. Ini dengan pemberian Allah kepada dia karamah. Apa itu karamah, ikhwan? Apa karamah itu? Hah? Keluar biasaan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang saleh. Kalau keluar biasaan yang Allah berikan kepada Nabi namanya apa? Mujizat. Allah berikan pada hamba Allah yang saleh namanya karamah. Terkadang Allah nampak padanya itu punya karamah ketika ada kebutuhan. Misru karamati Maryam, seperti karamahnya Maryam. Hina makanat tajurizkan fi baitiha. Saat Maryam setiap masuk ke kamarnya, ada rezeki yang di rumahnya, di kamarnya itu. Diriwayatkan kalau pas musim panas ada buah musim dingin. Sudah cemepak buah musim dingin di kamarnya Maryam. Kalau pas musim dingin, ada buah musim panas. Sehingga Zakaria ketika ditanya, ketika Zakaria masuk dan tanya, dari mana ini? Kata Maryam, min indillah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian Allah. Ini termasuk karamah. Terus. Ya. Fal walayah tsabitatun. Kewalian itu ada. Kenapa ini mesti kita tegaskan? Ada orang-orang mereka mengingkari tentang derajat kewalian ini. Ada orang yang ghulu. Ghulu itu artinya wali sampai kemudian diangkat ke derajat ini hal yang di luar batas syariat. Wali itu kalau sudah sampai derajat wali tidak terikat dengan syariat. Ini ghulu. Bahkan seharusnya semakin tinggi derajat kewalian itu semakin terikat kuat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan sufi semakin tinggi derajat kewaliannya bahkan semakin lepas dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu illa lil mu'min ta'in muwahhidin. Dan kewalian ini tidak akan terjadi kecuali hanya pada orang mukmin yang taat, yang bertauhid. Wala yustaratu dhuhurul karamah lil wali. Dan tidak ada syarat bahwa wali itu mesti harus ada karamah. Hatta yakuna walian, sehingga ketika ada karamah baru katakan wali. Enggak. Karamah bukan syarat dia untuk menjadi wali. Li'annal Qur'ana lam yastaritha. Karena Al-Qur'an tidak pernah mensyaratkan bahwa wali itu mesti ada karomahnya. Kemudian di antara yang diingatkan kepada kita oleh Al-Imam Syafi'i ikhwani billah ketika menjelaskan tentang keluar biasaan yang ada pada orang, bagaimana kata Imam Syafi'i ikhwan? Ingat enggak? Ya. Idza ra'aitumur rajul yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wala takhtaruhu hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat ada orang bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, jangan kamu benarkan dulu perkaranya, jangan kamu tertipu dengan dia sampai kalian betul-betul tahu bahwa dia ini orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau dia bukan pengikut Rasulullah, artinya bukan orang yang mengikuti ajaran Nabi, maka itu bukan waliullah, tapi wali syaitan. Kemudian, terus. Wilayah itu tidak terjadi pada seorang fasik atau musyrik yang berdoa dan memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebab hal itu termasuk amalan-amalan orang musyrik, sehingga bagaimana mungkin mereka menjadi para wali yang dimuliakan. Wilayah tidak bisa diperoleh, kewalian tidak bisa diperoleh melalui warisan dari nenek moyang atau keturunan. Tetapi ia didapatkan dengan iman dan amal solehnya. Apa yang tampak pada sebagian ahli bid'ah seperti memukul-mukulkan besi ke perut, memakan api dan sebagainya dengan tidak menimbulkan cedera apapun, maka itu adalah dari perbuatan setan. Hal yang demikian bukan karomah tetapi istidraj, agar mereka semakin jauh tenggelam dalam kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda." Katakanlah barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha memperpanjang tempo baginya. Ya. Wala yumkin antat haral walayah ala yatin fasikin atau ala yati fasikin au musyrikin yad'u ghairallah. Tidak mungkin perwalian itu akan terjadi pada orang yang fasik atau orang musyrik yang berdoa atau menyembah selain Allah Ta'ala. Li'anna dhalika min amalil musyrikin. Karena sungguhnya penyembahan kepada selain Allah itu adalah amalnya orang-orang musyrik. Fakaifa yakunu minal awliya'il mukramin. Maka bagaimana orang yang musyrik menjadi wali Allah yang dimuliakan? Artinya beliau ingatkan bahwa wali itu enggak akan terjadi pada orang-orang yang musyrik atau ahli maksiat atau fasik. Kalau seandainya ada orang yang fasik, musyrik, ahli maksiat dan punya keluar biasaan, itulah yang dikatakan dengan awliya usyaitan, wali-wali syaitan. Dan syaitan itu akan memberikan bantuan kepada manusia itu bukan dengan cara gratisan. Ada mahar yang mesti diserahkan oleh manusia kepada syaitan. Maharnya itu bisa syirik, bisa kufur, bisa bid'ah, bisa maksiat. Sehingga ada beberapa tariqah yang sering dilakukan oleh para dukun untuk mendapatkan bantuan syaitan. Di antaranya cara-cara sufliyah, perendahan, pelecehan kepada agama, menulis ayat Al-Quran dengan barang najis, dengan kotoran, dengan darah haid, menulis ayat Al-Quran diletakkan di bawah keset sehingga untuk keset manusia. Ini perendahan, pelecehan, penghinaan. Dengan cara itu syaitan akan memberikan bantuan kepada manusia. Maka dukun, tukang sihir, paranormal itu ada ikatan khusus dengan syaitan. Termasuk terkadang kita sering dengar ada dukun cabul, ada enggak? Dengar enggak? Dukun cabul, sering kita dengar berita-berita dukun cabul. Kadang memang itu persyaratan dari syaitan. Syaitan mempersyaratkan dukun ini, di antara syaratnya melakukan al-kabair, melakukan dosa besar. Ada enggak antum dengar Gunung Kemukus? Ada? Ngapain orang di sana? Hah? Di Gunung Kemukus ngapain? Cari apa? Pesugihan. Terus caranya bagaimana di antaranya persyaratannya? Ya ada orang yang mereka harus berzina dengan istri orang lain, tukar-tukaran istri itu, ketukaran ya ini pasangan. Kalau sani itu yang mereka anggap persyaratan, syaitan begitulah di antara syariatnya. Akan membantu manusia kalau dia melakukan persyaratan-persyaratan syaitania. Maka jangan heran. Orang-orang yang mereka bisa kaya mendadak, punya kesaktian, punya semisalnya, dia punya perjanjian dengan syaitan dalam bentuk syirik atau kekufuran atau semisalnya. Wala takunu wal karamatu la takunu bil warathah min al ajdad. Karamah itu enggak bisa dijadikan sebagai warisan dari kakek moyangnya, telah kita terangkan. Karamah itu terjadi mendadak atas pemberian Allah Ta'ala sesuai dengan orang yang Allah kendaki, tidak bisa diulang, enggak bisa diwariskan, enggak bisa dipelajari dan seterusnya. Bal takunu bil imani wal amali salih. Tapi karamah itu terjadi dengan iman dan amal saleh, sehingga Allah memberikan kepada orang karamah. Wala yadhharu ala ba'dil mubtada mubtadi'in, dan tidak akan muncul karamah pada sebagian alul bid'ah. Seandainya alul bid'ah dia kelihatan punya kesaktian, itu adalah termasuk amalus syaitan. Di antara sufi, tarekat, ada yang punya ritual zikir-zikir khusus. Habis itu kemudian nanti dia apa atraksi. Atraksi untuk dia ditusuk pedang, tusuk tombak, tusuk senjata, jublus, tapi enggak apa-apa. Ini ahwal syaitania. Ahwal syaitania. Dan itu ada di kalangan praktek-praktek, di kalangan tarekat sufia. Antum kalau dia atau buka YouTube, ada orang praktek kayak gituan. Dan dianggap karomah, dibacok pedang orang meluai, sehingga itu dianggap kesaktian dan itu dianggap karomah. Yang melakukan pakai jubah, pakai imamah, sehingga kayak ini adalah action kewalian, atraksi kewalian. Ini sesungguhnya adalah ahwal syaitania. Min darbil hadid fi butunihim, yaitu tusuk besi di perut mereka. Au aklinan, atau makan api. Jaran kepang, ada aksi makan api enggak? Musyrikin, action-action musyrik, syirik. Fawwa min amali syayatin, ini ada termasuk amal-amal syaitan. Wawa istidrak lahum, dan itu merupakan istidrak. Apa istidrak? Hah? Istidrak itu orang mendapatkan apa yang dia senangi, dia inginkan, padahal dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia bisa tambah ngakak-ngakak, bisa tambah berbangga, bisa semakin tenggelam dalam kemaksiatannya, kesyirikannya, dalam bid'ahnya. Ibaratnya, nyatane ngini ya malah tambah ugi. Sing sholat ora tambah mundak-mundak sugih, tambah mundak melarati. Sehingga ini tambah orang merasa lebih hebat, tambah kencang maksiatnya, tambah kencang bid'ahnya, tambah kencang syiriknya, tambah kencang, karena merasa sukses. Contoh, orang datang ke kubur, minta-minta kepada kubur, Syirik atau bukan? Syirik. Kemudian pulang dari kubur, pulang dagangannya omsetnya naik 30%. Makanya dia punya azam, saya bulan depan mau ziarah kubur lagi. Karena sudah terbukti dan teruji. Ketika datang ke kubur minta, ternyata kabul. Ini namanya istidrot yang seperti itu. Sehingga biar tambah tenggelam dalam kesyirikat yang dia lakukan. Liyasiru fi dhalalihim, agar mereka semakin tenggelam dalam kesesatan mereka. Sebagaimana Allah katakan, qul mangkana fi dhalalatin mangkana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Katakanlah ya Rasulullah, barang siapa yang dia berada dalam kesesatan, maka Allah akan perpanjang dia masa kesesatannya itu sehingga dia tenggelam dalam kesesatan tersebut. Maka kata Ibnu Qayyim, ikhwan, hati-hati. Apa yang terjadi pada diri kita apabila kita ini bermaksiat dan ternyata tambah sukses rezekinya, ketahuilah itu istidrat. Apabila kita ini bermaksiat kemudian ditutup oleh Allah sehingga orang tidak mengetahui dan kita tidak segera sadar dari maksiat kita, tidak segera bertobat, itu istidrat dari Allah Ta'ala. Apabila kita berbuat jelek, berbuat jahat, tapi malah orang memuji kita, ketahuilah itu istidrat dari Allah Ta'ala. Hati-hati. Kalau kita mendapatkan fenomena yang seperti itu, waspadalah, boleh jadi itu merupakan istidrat, maka hendaknya dia segera sadar bahwa seperti itu bisa mengantarkan dia nanti su'ul khatimah. Dia sangka maksiatnya ditutup itu adalah sebuah karomah karena maksiat tidak terungkap. Harusnya dia sadar, dia berterima kasih kepada Allah, maksiatnya ditutup, tapi segera kembali kepada Allah. Jangan semakin tenggelam dalam maksiat. Paling ditutup Allah terus, ditutup terus. Ini istidrat seperti itu. Tahu-tahu begitu dia maksiat terakhir, mati. Sehingga dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Istidrat seperti itu. Harusnya kawan, maksiatnya ditutup. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Doa kita, Allah mastur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Tutuplah, ya ini aibku ya Allah. Jangan engkau buka ya Allah aibku. Kalau Allah tutup aibnya, dia sadar dia berbuat aib, bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai penutupan Allah itu dianggap karomah, sehingga dia terus bertambah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Terus baca. Walladzina dhahabu ilal hindi, orang-orang yang mereka pergi ke India, syahadu minal majusi aksar min hada, dia akan mendapatkan, akan menyaksikan orang-orang majusi itu bisa anda lihat punya kesaktian-kesaktian yang lebih hebat daripada itu. Ada enggak orang-orang Hindu, majusi, musyrik dan dia punya atraksi-atraksi kesaktian, ada enggak? Sampai di pelindes setom saja enggak gepeng. Gambar corek. Di pelindes setom enggak gepeng. Oh, kesaktiannya Masya Allah. Ikhwanibillah. Apakah kalau kemudian kita standarkan wali itu sakti, apakah kita akan bilang orang-orang majusi yang musyrik itu akan kita bilang wali karena punya kesaktian? Wali itu tidak mesti sakti. Dan sakti itu bukan ciri wali. Ada orang kelihatan sakti mandraguna, tapi ternyata dia musyrik, karena itu merupakan ahwal bantuan syaitan ya. qadar bisayf li ba'dihim al-ba'd, seperti saling memukulkan pedang satu dengan yang lainnya, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya yang mereka muncul dari kekafiran yang mereka lakukan. Wal Islam lam yuqiru hadil a'mal, Islam tidaklah menetapkan amal yang seperti ini. Tidak ada standar kewalian dengan kesaktian, dan tidak ada belajar kesaktian di dalam Islam, enggak ada. Seandainya amal-amal kesaktian itu adalah baik, maka Rasulullah SAW dan para sahabat mereka sudah membekali sebelum jihad dengan kesaktian-kesaktian. Pernah enggak Nabi membekali sahabat dibuat per orang sakti sebelum jihad? Orang per orang dipermak, namanya dia apa itu? Supaya sakti, biar nanti kalau ada pedang, ada panah, ada senjata, meleset-meleset terus. Ikhwani billah, para sahabat itu perang itu cari mati, cari syahid, bisa biar bisa langsung masuk surga. Itu pun panglima perang siapa? Khalid bin Walid, yang setiap perang itu hampir menang terus, tidak pernah kalah, itu matinya di atas kasur, di atas ini, di atas dipan. Tidak gampang mencari syahid. Ini harusnya gampang dipenggal lehernya, majunya pakai kesaktian. Oh, agar bisa terhindar terus dari senjata yang ada. Nabi aja sampai rampal giginya perang. Waduh, waktu perang Uhud. Seandainya keutamaan iman itu sesuai dengan kesaktiannya, Nabi paling sakti. Nabi paling sakti. Nabi juga enggak sakti juga. Kena juga ini senjata orang Quraisy waktu perang Uhud. Ini adalah apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Sekarang ini, oh, kiai-kiai, oh, ini pasukan khusus. Dikasih kesaktian dulu, biar dia bisa dogdeng. Ini mau amalan syirik yang seperti itu. Makanya orang seperti ini enggak kelihatan nilai ketakwaannya, enggak kelihatan. Pembelaannya kepada Islam enggak kelihatan. Yang ada adalah amal-amal syaitoniyah dan bahkan memerangi ajaran-ajaran Islam. Terus. Ya, innal waliya inda kathir minan nas huwa alladhi ya'lamul ghaiba, sesungguhnya wali itu di kalangan banyak orang disangka wali itu tahu yang ghaib. Sehingga kata orang Jawa, wali itu weruh sadurunge winarah. Coba kalau antum ke taman wali, ke taman wali, antum kasih suguat nasi putih, di bawahnya itu udah penuh dengan telur, garang asem, kemudian serundeng, apalagi udah penuh ayam, tapi yang paling atas semuanya itu sego putih tok. Suguhkan pada wali, kira-kira walinya tahu enggak? Marah-marah enggak? Kurang ajar, hanya disuguh sego tok. Lu katanya wali weruh sadurunge winarah. Kutine dia tembus pandang, di balik sego putih ini ada endoknya, serundengnya, ada ayamnya. Katanya weruh sadurunge winarah. Kebanyakan orang mereka berkeyakinan wali itu tahu barang yang gaib. Padahal gaib itu hanya Allah yang tahu. Kekhususan Allah Ta'ala yang Allah tidak berikan pada siapapun kecuali Allah kendaki. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah yang mengetahui yang gaib, dan Allah tidak akan menampakkan yang gaib pada siapapun kecuali orang yang Allah ridhai di kalangan para rasul. Rasul menyampaikan perkara-perkara gaib itu sebatas yang diberitakan oleh Allah kepada nabi, yang tidak tidak tahu. Terus ya. Wa ba'dun nas yara qabran buniya 'alaihi qubbah fa yadhunnu anna wali. Sebagian orang menyangka melihat kalau melihat kuburan di atasnya itu ada kubahnya, maka apa katanya wali, kuburan wali. Sehingga kuburan yang dibangun megah itu kuburan wali. Itu sangkan kebanyakan orang seperti itu. Padahal kata beliau bahwa terkadang kubur yang dibuat megah itu adalah kuburannya orang fasik. Waqad yakunu hadzal qabru li fasik atau laisa fi ahadun. Kadang kuburan yang dibuat megah ada kubahnya itu adalah kuburan orang fasik atau bahkan tidak ada orangnya sama sekali. Di kalangan khurafi seperti ini ikhwan, orang yang khurafat penuh dengan khurafat seperti ini, untuk membuat wilayah yang dari sepi menjadi ramai, gampang. Gampang. Buat kuburan, lalu isukan kuburan Tiban atau kuburan wali, kasih cerita-cerita yang ngoyoworo, kisah-kisah yang sakti, nanti orang akan berdatangan tumplek-blek ke situ. Apalagi ada sumur Tibannya. Airnya air sakti, bisa untuk mengobati. Wah, nanti dari semua kampung sekitar itu akan datang ke situ. Tadinya sepi nyenyet, jadi ramai orang datang ke situ. Tinggal pintar-pintar ngolah buat cerita dan membuat reka-reka dan meyakinkan mereka. Seperti itu terjadi di mana-mana. Dari dulu sampai sekarang juga. Kasus seperti itu sangat banyak. Sehingga tinggal pinter-pinteran membuat rekayasa. Makanya gampang ditemu dengan gampang ditemu dengan cerita-cerita khurafat. Orang yang modelnya seperti ini. Terakhir. Ya, falaisal wali mantufina fi masjid. Wali itu bukanlah orang dikubur di masjid. Bahkan Nabi telah melarang menyatukan kubur dengan masjid. Nabi melarang untuk menyatukan kubur dengan masjid. Udah kita terangkan dulu sekarang, ikhwan. Ingat lagi. Kalau orang berdalil, nyatane di Madinah, kalau nanti kamu pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, dalam masjid ada kuburnya Nabi. Gimana cara jawabnya? Hah? Batas gimana? Yang urut jawabnya gimana? Untuk membantah orang yang mereka ingin menjadikan masjid dengan kubur jadi satu, menyatukan kubur dan masjid dengan alasan di Masjid Nabawi kubur Nabi di dalam masjid. Siapa yang menjawab, Ikhwan? Terus? Terus? Ya, yang pertama, yang mengeluarkan maklumat larangan menguburkan mayit di masjid atau melaknat orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Siapa ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, maklumat dilaknatnya orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dari Nabi. Gak mungkin Nabi akan menyalahi apa yang diucapkan sendiri. Satu. Yang kedua, Nabi dikubur di mana beliau meninggal. Dan Nabi meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kamar Aisyah tidak di dalam masjid. Dulu kamar Aisyah itu tidak di masjid. Di luar masjid. Sehingga Nabi dikubur di kamarnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Kemudian keberkahan Masjid Nabawi ya di situ, enggak bisa dipindah, enggak bisa digeser. Kemudian perluasan Masjid Nabawi ini dari khalifah yang pertama sampai khalifah yang keempat tidak pernah perluasannya itu memasukkan kubur ke dalam masjid. Sehingga kalau terjadi perluasan itu menjauhi kuburan. Sampai pada tahun 88. Ingat. Berapa? 88. Khalifah Al-Walid. Siapa? Khalifah Al-Walid. Baru ketika dia memperluas, maka kuburnya dimasukkan ke dalam masjid. Itu pun diingkari para ulama. Kemudian juga ditembok 3 lapis segitiga. Sehingga orang diharapkan tidak bisa menghadap kuburan. Dengan demikian betul-betul sesungguhnya tidak pernah bersatu antara kubur dengan masjid. Seandainya kemudian ngotot bahwasanya kubur Nabi dalam masjid, maka bisa dibilang ini khususan yang tidak ada pada yang lainnya. Dan bahayanya ketika kubur Nabi ditaruh di pekuburan umum, bisa menjadi pertumpahan darah dan kesyirikan yang merebak luas. Antum ingat pembelaan orang kepada kuburan itu bisa sampai tetesan darah terakhir, ada enggak? Hah? Ya di antara kuburnya Mbah Priok, ketika kuburnya merasa mau diusik, maka siap pasang badan, siap jihad, siap tetesan darah terakhir. Ini sudah menjadi fitnah tersendiri. Maka apalagi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah yang seperti ini adalah termasuk di antara bentuk perkecualian. Intinya tidak ada alasan orang yang ingin membangun masjid menyatu dengan kuburan. Sehingga bukan ciri wali orang yang mereka dikubur di masjid, bahkan dilarang oleh Nabi menguburkan mayit di dalam masjid. Kawan, kita teruskan terakhir karena berkaitan, yaitu khurafat walaisat karamah. Khurafat itu bukan karomah. Coba baca. Karomah, khurafat bukan karomah. Khurafat bukan karomah. Dalam salah satu yang disingkat bahwa itu khurafat sekitar saat dari atau oleh nulis dalam kasihan kata-kata video kitab As-Sawi menyebutkan sebenarnya bahwa itu bisa berbicara dengan segala bahasa. Bahasa asing dan bahasa Suryani. Bahasa binatang dan bahasa bulu. Nasyarat Majalatul Tauhid tahta unwan khurafat haula tasuqi. Ada sebuah majalah, majalah Tauhid, yang majalah ini beredar. Kemudian dalam majalah itu ada pembahasan dengan judul khurafat sekitar Tasuki. Tasuki dianggap wali atau diyakini sebagai wali. Di situ diceritakan Ja'afi Hasyiyati Sawi, datang dalam catatan kakinya As-Sawi, menceritakan tentang khurafatnya tentang karomah Dasuki. Di antaranya satu, annahu kana yataqallamu bi jami'il lughat ajami wa suryani wa lughat al-wahsyi wal-tairi wa annau sama fil mahdi. Di yang pertama, dia bisa bicara dengan semua jenis bahasa. Di dunia ini bisa ada berapa bahasa? Hah? Kalau dia ikut TOEFL, mungkin dapat nilai berapa itu? Paling sempurna berapa TOEFL? 600? Hah? Sempurna TOEFL berapa? Hah? 600, sudah sempurna. Mungkin Dasuki kalau ikut TOEFL dapat 600. Karena bisa menguasai bahasa apapun. Ajami, Suryani, bahkan bahasa binatang bisa dia ketahui. Binatang buas, burung. Satu, bisa bicara dengan bahasa apapun. Ini khurafat tapi. Yang kedua, wanau sama fil mahdi. Dasuki ini sudah berpuasa sejak dalam ayunan. Sejak digendongan sudah puasa. Masya Allah, subhanallah. Ini bayi ajaib. Yang ketiga, wara'al lawhil mahfuz, wara'a lawhil mahfuz. Dia melihat lawhil mahfuz sehingga bisa ngelongok takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang Jibril dan Nabi pun enggak tahu. Dasuki tahu. Kemudian wa anna qadamahu lam tasi'aha ad-dunya. Lam tasi'aha ad-dunya. Telapak kakinya Dasuki orang tahu ngambah dunyo. Demit atau gimana? Teleng, sikile nempel sama hopora. Ini demit yang seperti itu. Wano yang filu Ismail muridihi minasyakawa ila sa'ada. Dia bisa memindah muridnya dari celaka ke bahagia. Bisa sakerpe nyiduk dari neraka, diciduk, dilebokkan ke dalam surga, mindah-mindah. Wa anna dunya ju'ilat fiyatihi kal khatim atau kal khatam. Dunia ini di tangan Dasuki kayak cincin, bisa dipermainkan di dipermainkan di cakal-cakal atau dimain-mainkan. Wa anna jawasa as-sidratul muntaha, dia bisa nembus sidratul muntaha. Ini semuanya khurafat. Tapi walaupun khurafat, kalau sudah disampaikan kepada orang-orang yang berkeyakinan tentang kewalian, itu semuanya diyakini. Kalau disampaikan gitu mengucapannya subhanallah, masya Allah, sehingga meyakini tentang kesaktian-kesaktian para wali yang diceritakan pada itu khurafat. Kayak orang kalau sudah diyakini wali, Pak wali, kok mboten ketinggal sholat Jumat? Kalau wau, yole, Jumatanku wali yang Mekah. Jumatan yang Mekah. Lah Jumatan di Mekah jam siji awan wis bareng-bareng mangan, mangan bareng. Di Mekah kita Jumatan di Indonesia jam 12, di Mekah jam berapa ya kawan? Kurangi papat, kira-kira jam 8. Jam 8 antum keliling Madinah Mekah mbok nganti dengkelen, gak ada masjid yang ada kan Jumatan, gak ada. Lah kok ini wali ini Jumatannya di masjid, di masjid. Masjid pundi? Mbok ya ditakoni masjid pundi Pak wali? Teng pundi daerahe imame sinten? Lungguh teng sop nomor pinten? Ini karena sudah diyakini sebagai wali itu ya dipercaya saja sama orang yang mereka telah meyakini sebagai wali. Wa hadza kalamun batilun ya la yusaddiqu illa ghaniyun ja'ila ghabiyun jahilun. Ini kalam yang batil, tidak akan membenarkan perkataan seperti ini, khurafat seperti ini, kecuali orang yang ghabiyun jahilun, orang yang geblek. Orang yang geblek, ghabi, dungu, jahil, bodoh. Bal huwa kufrun sarah, bahkan ini kekafiran yang nyata. Fakaifa ittala'a 'ala lawhil mahfuz? Bagaimana bisa makhluk ngelongok lawhil mahfuz sehingga melihat takdir Allah taala? Alati lam yutalli 'alaihi sayyidul khalqi, sedangkan pengawal sayyidul khalqi, pemimpin makhluk ini itu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat lauhil mahfuz. Bagaimana pula mereka bisa memindah dari sakawah kepada sa'ada? Ini semuanya khurafat yang sering disampaikan oleh para sufi. Maka ihdar qira'at al-kutub allati tahwi mithla hadil khurafat, hati-hati membaca kitab-kitab yang memuat khurafat-khurafat seperti itu. Dan hati-hati pula dengan buku-buku yang sembarangan bicara agama, antum bisa sesat. Jangan sekedar bangga menjadi kutu buku. Yang tinggal bukunya, yang antum jadi kutu buku apa? Kutu apa? Tumo. Kutu buku. Yang antum kutui apa bukunya itu? Kalau kutu buku, buku-buku sesat, itu kita akan hanyut dalam kesesatan. Ikhwan, buku yang tersedia di depan kita ini sangat banyak. Dari buku yang memuat ajaran paling sesat, paling kafir, ateis total, sampai yang sesatnya ringan, itu semuanya ada. Antum mau membutuhkan berapa tahun untuk menghabiskan buku-buku semuanya itu? Umur kita terbatas, umur kita pendek, waktu kita sangat terbatas. Dan antum bukan hanya untuk baca buku, antum kerja, punya istri, punya anak yang sudah punya, yang belum, yang masih sekolah, punya tanggungan macam-macam. Maka waktu kita pendek, jangan biarkan umur kita sia-sia. Memilih buku bacaan mesti recommended. Jangan sampai kita kadung milih buku tapi sesat. Bisa kita kemudian tersesat melalui buku tersebut. Sehingga mesti kita harus cari buku yang recommended, yang betul-betul membimbing kita kepada yang benar, sehingga waktu kita efektif untuk meniti Shiratal Mustaqim. Ya kalau enggak tahu, enggak bisa memilah-milah, tanya pada orang yang Anda anggap lebih tahu dan membimbing kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Ini ikhwan yang kita sampaikan dan bermanfaat. Kita cukup sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.